Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah menyelesaikan bab Ghazwatu Mu'tah, bab tentang pertempuran Mu'tah, yaitu pertempuran besar dalam sejarah, pertempuran melawan pasukan Romawi, jumlah yang tidak seimbang dari kedua kubu, kaum muslimin yang hanya berjumlah tidak sampai 100 ribu. Sementara orang-orang Romawi, mereka berkekuatan 100 sampai 200 ribu pasukan. Yang akhirnya, tiga komandan perang yang telah ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya gugur di medan pertempuran. Dan kemudian pasukan dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan kemudian beliau menyelamatkan pasukan yang sisa dari pertempuran yang ada. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah Ghazwatu al-Fathil A'zam. Pertempuran Fathul A'zam. Yakni Fathu Makkah. Pembukaan kota Makkah. Wa kanat sanata thamanin fi Ramadan. Pertempuran ini terjadi pada tahun ke-8 di bulan Ramadan. Wa sababuha, sebab terjadinya adalah anna bakran adad ala khuza'ah ala ma'ihimul wadir. Bani Bakr melakukan pengkhianatan terhadap Bani Khuza'ah. Mereka menyerang Bani Khuza'ah di sebuah mata air bernama Wadir. Fabayyatuhum waqatalu minhum. Bani Bakr menyerang Bani Khuza'ah di waktu malam dan membunuh mereka. Wa kana fi sulhil Hudaybiyah anna man ahabba an yadkhula fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Pada waktu perdamaian yang ditandatangani oleh Rasulullah SAW di Hudaybiyah, di antara isi perdamaian tersebut, barang siapa yang ingin untuk ikut dengan kubu Rasulullah SAW, maka dipersilahkan. وَمَنْ أَحَبَّ أَيَدْخُلَ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ فَعَلْ. Demikian pula barang siapa yang ingin ikut dengan kubu orang Quraisy juga dipersilahkan. Fadakhalat Banu Bakrin fi 'aqdi Quraisy wa dakhalat Khuza'ah fi 'aqdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Bani Bakr mereka ikut dengan kubunya orang Quraisy, sementara Bani Khuza'ah mereka ikut dengan kubunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah yang dirasa merugikan umat Islam waktu itu disepakati diantaranya bahwasanya kabilah-kabilah Arab diberi pilihan. Boleh memihak kepada Rasul, boleh memihak kepada Quraisy. Orang yang memihak kepada Rasul maka di bawah jaminan keamanan beliau. Dan tidak boleh diganggu. Sama halnya yang memihak kepada Quraisy, maka mereka di bawah jaminan orang-orang Quraisy tidak boleh diganggu. Hanya saja pada peristiwa ini yang menjadi sebab Fathu Makkah, orang-orang Bani Bakr yang mana mereka memihak dengan Quraisy pada waktu Hudaybiyah, mereka berkhianat. Mereka menyerang Bani Khuza'ah, yang mana Bani Khuza'ah ini memihak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang di waktu malam, orang lagi istirahat, bahkan sebagian mereka mungkin sedang ada aktivitas, dibantai oleh mereka. Thumma inna Bani Bakr wathabu ala Khuza'ah laylan bima'in yuqalu lahu al-Wathir qariban min Makkah. Kemudian Bani Bakr mereka menyerang Bani Khuza'ah di waktu malam di daerah dekat dengan mata air yang disebut dengan Wathir. Lokasi ini dekat dengan Mekah. Wa'anat Quraisyun Bani Bakrin bisilah. Dan orang-orang Quraisy ternyata mereka juga ikut membantu Bani Bakr dengan menyetok senjata. Jadi ternyata orang-orang Quraisy diam-diam ikut masuk dalam serangan mendadak tersebut. Bahkan mereka termasuk di antara pihak yang memasok senjata kepada Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah. وَقَاتَلَ مَعَهُمْ بَعْضُهُمْ مُسْتَخْفِيًا لَيْلًا. Sebagian dari Khuza'ah dibunuh di waktu malam. Hatta laja'at Khuza'ah ilal haram. Yang akhirnya serangan itu membuat Bani Khuza'ah terdesak hingga mereka mendekati wilayah haram. Jadi orang-orang Khuza'ah yang tinggal di sekitar mata air Wathir diserang di waktu malam oleh Bani Bakr. Karena serangannya mendadak, mereka tanpa persiapan, kocar-kacir Bani Khuza'ah ini. Ada di antara mereka yang terbantai. Yang sisa, mereka terdesak dengan serangan itu, hingga akhirnya mereka mendekati wilayah haram. Falamman tahau ilaihi, qalat Banu Bakrin linaufal ibni Muawiyah ad-Dili wa kana yawma idzin qa'iduhum. Ketika Bani Khuza'ah terdesak dan sudah mendekati wilayah haram, Bani Bakr berkata kepada Naufal bin Muawiyah ad-Dili yang ketika itu dia menjadi komandan mereka pada operasi tersebut. Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram. Ilahak, ilahak. Wahai Naufal, cukup serangannya. Kita ini sudah mendesak mereka hingga ke perbatasan wilayah haram. Ingat, di dalam haram ada Tuhanmu. Di dalam haram ada Tuhanmu. Faqala kalimatan azimatan. Ternyata Naufal membantah instruksi atau membantah permintaan dari pasukannya. Dia mengucapkan sebuah ucapan yang mengagetkan. Dia berkata, La ilaha lahul yaum. Pada hari ini, tidak ada Tuhan untuk Naufal. Ya Bani Bakr, asibu ta'rakum. Wahai Bani Bakr, ayo, lanjutkan balas dendam kalian. Fala amri innakum la tasriqun. Fil haram ma fala tusibuna dha'rakum fi. Maka demi diriku, kalian telah melakukan pelanggaran kriminal di wilayah haram. Apakah tidak sekalian kalian membalas dendam kepada Bani Khuza'ah? Ya, ini ternyata pemimpinnya ini mulai ngawur. Ya, mulai tidak aturan. Yang awalnya menyerang Bani Khuza'ah di wilayah Wathir. Masih mending lah. Kenapa? Karena di luar batasan haram. Ternyata Khuza'ah ketika diserang mereka lari. Terdesak sampai mereka mendekati wilayah haram. Diingatkan sama pasukannya. Pasukan Bani Bakr ngomong sama komandannya. Pak komandan, sudah cukup. Ya, ini mereka sudah terdesak sampai wilayah haram. Jangan sampai kita masuk ke wilayah haram. Itu daerah terlarang. zona terlarang, zona yang dilarang padanya pertempuran atau pengkhianatan, tidak boleh. Ternyata komandannya ini mulai agak gak bener ini ya. Memang dari awal wis gak bener dia ini ya. Tambah gak bener lagi, dia bilang, oh gak masalah. Untuk hari ini Tuhannya libur ya. Untuk hari Tuhannya libur. Gak usah mikirlah Tuhan di Mekah ya. Kita pikir gimana caranya kita balas dendam kepada Bani Khuza'ah. Sudah sampai di sini ya, sekalian ayo lanjut kita serang Bani Khuza'ah. Fakharaja Amr ibn Salim al-Khuza'i hatta qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Maka Amr bin Salim al-Khuza'i, salah satu di antara anggota Bani Khuza'ah, keluar, berusaha untuk keluar, dan dia pun pergi menuju ke Madinah. Fawaqafa alaihi, orang ini pun bertemu dengan Rasul. Wa huwa jalisun fil masjid baina dhahranai ashabih. Ketika itu Rasul sedang duduk di tengah-tengah para sahabatnya, seperti biasa bermajelis. Faqala, maka Amr bin Salim pun berkata, meminta bantuan dengan melantunkan bait-bait syairnya. Dia berkata, ya Rabbi inni nashidun Muhammada hilfa abina wa abihil atlada. Wahai Rabbku, aku memohon bantuan kepada Muhammad, sekutu ayah kami dan sekutu ayahnya yang memiliki pasukan yang kuat. Qad kuntum wuldan wa kunna walida, thumma aslamna wa lam nanzi' yada. Dulu, engkau adalah orang yang terlahir dan kami adalah sesepuhmu. Dan di sanalah kami berserah diri, dan kami tidak pernah berkhianat atas perjanjian itu. Fansur hadaka Allahu nasran uyida wad'u ibadallahi ya'tu madada. Tolonglah kami, semoga Allah memberikanmu pertolongan yang kuat, dan mintalah hamba-hamba Allah untuk ikut serta dengan membawa kekuatan yang besar. Fihim Rasulullah qad tajarrada abyad mithlul badri yasmu sa'ida. Pada pasukan itu terdapat Rasulullah yang jujur, murni, putih bersih, bagaikan rembulan yang tinggi, bagaikan rembulan yang sedang naik tinggi. Insima khasfan wajuhu tarabbada fi failaqin kal bahri yajri muzbida. Apabila terjadi gerhana pada rembulan itu, maka wajah beliau akan bermuka masam. Di tengah pasukan yang sangat kuat, seperti lautan yang berjalan dengan buih-buihnya. Inna Quraisyan akhlafukal maw'ida wa naqadu mitsaqakal mu'akkada. Sungguh Quraisy telah menyelisihi perjanjianmu dan mereka membatalkan perjanjian yang telah ditetapkan tersebut. Wa ja'alu li fi kada'in rusada wa za'amu allastu ad'u ahada. Mereka mendesak kami bagaikan onta-onta yang digiring, dan mereka mengira bahwa kami tidak akan meminta bantuan siapapun. Wahum azallu wa aqallu adada, hum bayyatuna bil watiri hujjada, wa qataluna rukka'aw wa sujjada. Padahal mereka adalah umat yang paling rendah dan yang paling sedikit jumlahnya. Mereka menyerang kami di waktu malam, di daerah Watir, di waktu malam, dan mereka membantai kami dalam keadaan sedang rukuk dan sujud. Yani Amr bin Salim minta kepada Rasul bantuan. Ya. Yang inti dari bait syair ini adalah bagaimana Rasul ini kita dibantai, kita diserang oleh Bani Bakr. Mereka mengkhianati perjanjian, menyerang kami secara mendadak di waktu malam, membantai kami hingga kami pun terdesak. Tolong bantuannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah setelah mendengarkan bait-bait syair ini, beliau mengatakan, nusirta ya Amr ibn Salim, tenang, kamu akan kami bantu wahai Amr bin Salim. Thumma kharaja Budail ibn Warqa fi nafar min Khuza'ah hatta qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian Budail bin Warqa berangkat dengan beberapa rombongan dari Huza'ah hingga mereka sampai ke Madinah bertemu dengan Rasul. Fa'akhbaruhu bima usiba minhum. Mereka menyampaikan kepada Rasul apa yang menimpa keadaan mereka. Wa bi mudhaharati Quraisy bani Bakrin 'alaihim. Dan mereka juga menyampaikan bagaimanakah kerjasama orang Quraisy terhadap Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ini kita sedang di pantai Rasul. Kita sedang ada konflik dengan Bani Bakar. Dan yang lebih buruk lagi ternyata orang-orang Quraisy menunggangi Bani Bakar. Mereka memasok senjata kepada Bani Bakar. Dan mereka menjadi sutradara di balik layar untuk menyerang dan menghancurkan kita. Gimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Faqala Rasulullah SAW linnas. Maka Rasulullah SAW pun berkata kepada para sahabat dan masyarakat ketika itu. Ka'annakum bi'abi Sufyan qadja'akum. Liyasuddal aqda wa yazida fil muddah. Ba'athattu Quraishun wa qad rahibu lilladhi sana'u. Kayaknya tindakan kalian ini mengundang. Ya, mengundang Abu Sufyan. Kayaknya Abu Sufyan ini akan datang. Hendak memperbaharui perjanjian dan hendak menekankan kembali tentang perjanjian. Minta perpanjangan waktu. Kayaknya orang Quraisy mengutus Abu Sufyan karena dia takut dengan tindakan mereka sendiri. Ya, dan Rasul melihat Khuza'ah berbondong-bondong ke Madinah menyampaikan dan melaporkan bagaimanakah tindakan Bani Bakar. Ya ternyata Bani Bakar ini juga ya ada kongkilakong dengan orang-orang Quraisy pada serangan tersebut. Ya. Rasul mulai melihat, wah ini kayaknya seru ini ya. Kayaknya Abu Sufyan ini bakal turun tangan dia. Karena melihat ternyata kaumnya tidak bisa mempertahankan perjanjian. Dan ini sudah menunjukkan kalau mereka sudah siap untuk melawan kita. Ya, kita lihat saja, kayaknya Abu Sufyan nanti akan datang. Ternyata benar. Ya. Tsumma qadima Abu Sufyan. Abu Sufyan pun datang. Ya, karena memang Abu Sufyan sudah merasa ini gak benar ini. Ya, ini ternyata apa namanya tindakan kita sudah melewati batas ini. Kita sudah berkhianat, kita sudah menyerang, tiba-tiba sudah begitu kita melanggar kehormatan tanah haram. Ya. Fadakhala 'ala banatihi ummi Habibah. Ketika itu Abu Sufyan masuk menemui putrinya, yang ketika itu putrinya adalah istrinya Rasul. Ya. Memang Masya Allah, ini politiknya Rasul untuk mengambil Abu Sufyan dan untuk menundukkan Abu Sufyan, putrinya dinikahi. Ya, putrinya sudah masuk Islam, dinikahi sama Rasul. Jadi Abu Sufyan ini mertuanya Rasul. Tapi ketika itu masih musyrik. Falamma dhahab liyajlis ala firasi Rasulullah SAW, tawadhu anhu. Ketika Abu Sufyan masuk ke rumahnya Ummu Habibah, hendak duduk di atas karpet yang dibentangkan ketika itu, yang biasa dipakai duduk oleh Rasul, langsung dilipat sama putrinya. Dan bapaknya datang, ya, dia sudah tahu bagaimanakah yang terjadi saat itu. Bapaknya datang, biasalah Abu Sufyan ke sana nyari orang yang bisa disinggahi. Ya. Dan satu-satunya orang yang dipercaya sama dia, ya putrinya sendiri. Akhirnya dia datang ke putrinya, mampir ke rumahnya, duduk di atas karpet yang biasa dipakai oleh Rasul. Belum duduk, udah dilipat sama putrinya. Jangan duduk sini pak ya, dilipat sama dia. Faqala Abu Sufyan tersinggung, dia pun berkata, ya bunayya, ma adri, araghibti bi an hadal firas, am raghibti bi anni. Ya. Wahai putriku, saya tidak tahu, ini kamu apa namanya, tidak suka karpet ini untuk saya atau karena memang kamu tidak suka saya pakai karpet itu ya yang mana ini ya kamu tidak senang karpetnya buat saya atau memang kamu tidak suka saya pakai karpet itu. Qalat putrinya bilang bal huwa fi rasul rasulillah saw wa anta musyrikun najis ya ya langsung putrinya ketus ngomong ke bapaknya ya ini karpetnya Rasul pak. Kamu itu masih musyrik, najis, enggak cocok. Nah, bapak duduk di karpet ini. Ya sudah. Bapaknya kepala suku Watos ya, anaknya sangar juga ya. Jadi bapaknya datang mau duduk dilipat karpetnya. Loh, kok dilipat karpetnya? Enggak, kenapa? Karpetnya memang enggak boleh saya duduki atau memang kamu lebih cinta karpet daripada saya? Ya. Ngomong anak, ya lebih penting karpetnya toh, Pak. Kamu yang musyrik najis, kok. Faqala wallah laqad asaba ba'di syarrun kata Abu Sufyan. Demi Allah, sungguh kayaknya kamu sudah mulai berubah ini ya. Ya ini waduh mari, sak putriku juga tidak dukung saya. Dan memang ketika itu Abu Sufyan saat itu betul-betul dikucilkan. Ya. Sak putrinya sendiri pun tidak mau ngomong sama bapaknya, tidak mau nerima kehadiran bapaknya. Thumma kharaja hatta atta Rasulullah SAW fakallamah falam yarudda alaihi syai'ah. Akhirnya Abu Sufyan keluar, langsung menemui Rasul, ngajak mediasi, ternyata Rasul tidak merespon sama sekali. Datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, ya mungkin kamu sudah tahu apa yang terjadi kemarin, dan mungkin ada beberapa utusan dari orang-orang Khuza'ah datang kemari untuk menyampaikan apa yang terjadi kemarin. Ya memang itu ada kesalahan dari kami, ya. Ini bagaimana enaknya kita mau mengupdate kembali perjanjian kita dan saya memohon adanya perpanjangan waktu terkait dengan perjanjian damai kita wa ila akhirih." Gak direspon sama Rasul, didiamkan sama beliau, ya. Sama sekali gak diajak bicara. Ini ibaratnya utusan dari satu negara datang ke negara yang satunya lagi, enggak disambut sama pimpinan negara tersebut. Ini sudah lampu kuning. Ya. Thumma dhahaba ila Abi Bakr fakallama fi ayyu kalliman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan mendatangi sahabat Abu Bakar minta tolong agar Abu Bakar mau membuka pembicaraan kepada Rasul. Faqala ma ana bifa'il. Abu Bakar mengatakan, "Wah, enak tenang, Kak, ya. Saya tidak mau, ya. Urusanmu itu, ya. Kalian sudah berkhianat, cek wenae kalian minta tolong kita. Enggak bisa." Tsumma ata Umar. Kemudian Abu Sufyan nekat datangi sahabat Umar, minta tolong sahabat Umar untuk ngomong kepada Rasul. Faqala, Umar lebih sangar lagi. Beliau mengatakan, "Ana asfa' lakum. Wallah, law lam ajid illa dharra la jahadtukum bih." Saya ngasih syafaat kalian kepada Nabi. Tidak, demi Allah. Seandainya saya tidak punya alasan kecuali sebesar biji sawi untuk memerangi kalian, tak bunuh kalian sekarang. Ya, tambah nemen Umar ya. Apa? Inti minta saya. Ngomong ke Rasul. Ngacau. Ya. Inti pengkhianat suruh saya ngomong Rasul tentang urusan ini. Tidak. Justru sebaliknya. Kalau saya punya cara untuk bantai kalian, tak bantai habis kalian. Ya. Cewek naik kalian ngomong kayak gitu. Ya. Tambah mumet maneng Abu Sufyan. Tumma dakhala ala Ali wa indahu Fatimah wal Hasan gulam yadibu baina yadaiha. Akhirnya Abu Sufyan pun mendatangi sahabat Ali, yang ketika itu sahabat Ali sedang kumpul dengan keluarganya. Ada Fatimah di situ, ada Al-Hasan yang ketika itu masih sangat kecil, sedang merangkak di depan Fatimah. Faqala, Abu Sufyan berkata, "Ya Ali, innaka amassul qaum bi rahimah." Ya Ali, kamu ini orang yang paling dekat hubungannya dengan kami. "Wa inni ji'tu fi hajah fala arji'anna khaiba." Saya ini datang ke sini karena ada sebuah misi. Saya tidak ingin pulang tangan kosong. "Isfa'li ila Muhammad." Tolong kamu menjadi mediator antara saya dengan Muhammad. "Faqala qad 'azama Rasulullah SAW ala amrin ma nastati' an nukallimahu fi." Kata sahabat Ali, ini paling sopan ngomongnya, ya. Beliau bilang, Rasul sudah bertekad. Rasul sudah memiliki sebuah rencana. Dan kami tidak mungkin untuk melobi dan negosiasi dengan Rasul terhadap rencana tersebut. Ya tidak mungkin Abu Sufyan. Urusannya sudah bulat. Beliau sudah bertekad dan beliau sudah memiliki urusan untuk Mekah. Kita tidak bisa membatalkannya. Faqala li Fatimah. Abu Sufyan pun berkata kepada Fatimah, "Hal laki an ta'muri ibnaki hadha fayujura wainan nas fayakuna sayyidal arab ila akhirid dahr." Berkata kepada Fatimah, Fatimah, tolonglah. Mungkin kamu bisa minta tolong anakmu ini, yakni Al-Hasan, untuk datang kepada jidinya, kepada kakeknya. Ya, minta tolonglah, ya, ngasih tahu kepada kakeknya untuk bisa memberikan perlindungan kepada kita yang ada di Mekah. Ya. Nanti saya jamin, anakmu ini akan menjadi pemimpin bangsa Arab nanti. Ya. Faqalat ma yablugh bi dhalik wa ma yujiru ahad ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fatimah, jangan ngimpi Abu Sufyan, anakku masih kecil, mau dijadikan pemimpin gimana, ya? Dan tidak ada yang bisa menjadi mediator untuk berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ini, ya. yakni semua jalan tertutup, percuma. Kamu mau minta siapapun tidak akan bisa. Kamu datang sendiri tahu kepada Rasul gimana tanggapannya? Tidak bisa. Faqala ya Abul Hasan, in ra'aitul umur qad ishtaddat 'alayya fasahni. Akhirnya Abu Sufyan pun nyerah. Dia mengatakan kepada Ali, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, karena memang kunyahnya Ali. Saya melihat kayaknya ini tambah sempit urusan ini. Kayaknya saya ini bakal terpojok ini. Saya minta nasihat dan masukannya. Apa yang saya lakukan? Qala wallah ma'ala syai'an yughni 'ank. Katanya Ali, demi Allah, saat ini saya tidak melihat ada yang bisa bermanfaat untuk dirimu, Abu Sufyan. Walakinnak sayyidu Bani Kinanah. Tapi kamu kan tokohnya Bani Kinanah. Faqum wa ajri bainan nas. Kamu berdiri, minta tolong sama mereka. Tumal haq bi ardik, kemudian pulanglah ke tempatmu. Ya. Yakni kamu di sini ada. Ada umat yang itu mereka mengikuti dirimu dan taat kepadamu, Bani Kinanah. Kamu datang saja ke Bani Kinanah, minta tolong sama mereka, minta jaminan dari mereka. Kemudian pulanglah, pasrah sudah. Enggak ada lagi yang bisa menolongmu saat ini. Faqala, awa tara dhalik mughdiyan anni syai'a? Abu Sufyan menegaskan lagi tentang usulan Ali. Apakah hal itu bisa menolong saya? Qala la, kata Ali, ya enggak juga sih. Wallahi ma adzunnu, demi Allah, saya tidak menganggap itu bisa cukup. Walakin ma ajidu laka ghadza dzalik, tapi saya tidak mendapati kecuali itu, ya. Saya melihat kamu sekarang wis sudah kelimpungan sudah, mau datang kemana pun kamu ditolak. Karena memang peristiwa yang kemarin itu betul-betul mengecewakan, payah kamu ini. Wis dikasih hati minta jantung kamu. Wis dikasih perjanjian enak, perjanjian Hudaybiyah dulu kita dirugikan dan kita tanda tangan, sudah selesai. Kamu malah ngawur kayak gini. Ya sudah, enggak ada lagi urusan, ya. Sudah enggak ada lagi mediasi, sudah enggak ada lagi perbincangan. Yang ada adalah bagaimanakah rencana Rasul setelah ini, ya. Tapi saya punya usulan satu saja. Itu pun saya enggak jamin. Kamu datang ke Bani Kinanah, kamu ditaati oleh mereka, minta pelindungan sama mereka. Faqama Abu Sufyan fil masjid, maka Abu Sufyan pun berdiri di Masjid Nabawi, faqala dan mengatakan, ya ayyuhan nas, inni qad ajartu bainan nas, wahai sekalian manusia, saya telah meminta jaminan di antara masyarakat saya. Thumma raqiba ba'irah wa ansarafa aidan ila Mekkah. Kemudian Abu Sufyan pun menaiki ontanya dan kembali ke Mekkah tanpa hasil. Ya. Jadi yang hanya bisa dilakukan oleh Abu Sufyan adalah cari jaminan keamanan. Karena memang urusannya ini sudah final. Rasul sudah bersiap hendak mendatangi kota Mekkah dengan bala tentaranya. Ya sudah, hanya itu yang bisa dilakukan. Akhirnya Abu Sufyan datang ke masjid, kemudian mengumumkan di hadapan para sahabat, saya sudah minta jaminan kepada masyarakat saya. Kemudian dia pun pulang dengan tangan kosong. Apa yang terjadi setelah itu? Orang-orang Quraisy pun langsung berbondong-bondong bertanya kepada Abu Sufyan tentang hasil mediasi. Apakah menghasilkan sesuatu kesepakatan yang baik atau bagaimana? Insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Afan Ustaz, apakah Bani Khuza'ah sudah masuk Islam ketika diserang Bani Bakar? Sepertinya demikian. Dari konteks mereka, sepertinya mereka masuk ke dalam Islam. Ya Allah, ya Rabbi. Afan Ustaz, bagaimana bantahan untuk orang yang ketika ditegur dari perbuatan dosanya, dia mengatakan, kan ini sebuah takdir. Aku berbuat dosa kan takdir untukku. Mohon penjelasannya Ustaz, dan tolong jabarkan sedikit kepada kami tentang takdir. Allah. Memang semua sudah ditakdirkan. Tapi kita tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam urusan maksiat. Ya. Kita tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam urusan kemaksiatan. Kita hanya bisa berhujjah dengan takdir pada musibah dan pada kemaksiatan yang kita sudah bertaubat darinya. Itu baru boleh. Kamu terkena musibah, kemudian kau mengatakan qadarullah, ini takdirnya Allah. Bagus, kamu bisa sabar. Atau sebuah kemaksiatan yang sudah lalu dan engkau sudah bertaubat, sudah berubah, kok masih ada yang mengungkit kemaksiatan itu? Hujjah dengan takdir, ya. Qadarullah, yang dulu. Itu sudah masa lalu. Qadarullah, takdir Allah sudah. Bagus, membuat engkau semakin insaf. Tapi kalau kamu maksiat, ditegur, kemudian bilang, ini kan takdir. Ada khata. Ini bisa menjurus kepada bab al-ya'su min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tayyib. Seakan, ya, ini logikanya, filosofinya. Kamu sedang dapat vonis hukuman mati. Kemudian ada orang yang ingin menyelamatkan kamu dari hukuman itu. Tapi kamu menolak dan mengatakan ini sudah takdirku untuk mati. Ya, itu namanya kamu kalah sebelum bertempur. Ini ada orang mau menyelamatkan inti, mau ngasih hidup sama inti, mau ngasih bantuan sama inti. Lah kok ngomong kayak gitu? Ya, ya berarti memang kamunya pasrah sudah. Kamu pasrah toh jadi ahlun nar. Kamu pasrah toh jadi penduduk neraka. Emang kamu sudah ngincipi neraka bagaimana? Kok sudah sangat pedenya kamu dengan ucapanmu ini? Jangan berhujjah dengan takdir pada maksiat yang kamu lakukan. Dosa itu. Tidak boleh. Ya, barakallahu fiik. Termasuk pelanggaran terhadap keimanan, terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan dengan takdir itu sesuatu yang baik. Bahkan termasuk pilar keimanan. Keimanan dengan takdir itu membuat kokoh keimanan kita. Bukan kemudian semakin kokoh dalam maksiat kita. Kalau sampai ada orang berhujjah dengan takdir pada kemaksiatan yang dia lakukan, berarti dia telah menyalahi dan juga telah melecehkan kesucian iman terhadap takdir. Mahada, mahada bil iman. Ucapan kayak tadi, itu bukan bentuk keimanan terhadap takdir. Itu bahkan melecehkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.